Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah Al-Hadithu Al-Khamisu Wal-Khamsun. Hadis yang ke-55. Qala rahimahullah an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga ridha Allah Allah berikan kepada beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idra'u al-hudud 'anil muslimin mastata'tum. Tolaklah hukum-hukum dari kaum muslimin, hukuman-hukuman dari kaum muslimin, mastata'tum, semampu kalian. Tolaklah al-hudud, hukuman-hukuman dari kaum muslimin semampu kalian. Fa in kana lahu makhrajun, jika ada makhraj baginya, jika ada jalan keluar baginya. Siapa yang punya dipinjemin? Enggak punya, cuma satu. Fa in kana lahu makhrajun, jika ada makhraj, jalan keluar, bisa dibebaskan dari hukum. Fa khallu sabilahu, maka biarkanlah sabilahu, jalannya. Biar apa? Bisa keluar dan berjalan sebagaimana yang dia inginkan. Tidak diberikan hukuman. Fa innal imama, maka sungguhnya imam, pemimpin, an yukhti'a fil afwi, dia salah di dalam memberikan maaf. Ini seharusnya mendapat hukuman. Tapi pemimpin salah atau qadhi salah dalam memutuskan, sehingga dia tidak dihukum. Yang seharusnya mendapat hukuman, dia tidak dihukum. Khairun, itu lebih baik, min an yukhti'a fil uqubati, daripada dia salah di dalam memberikan hukuman. Dia orang yang tidak berbuat salah, tapi apa? Dihukum. Dia mendapatkan hukuman padahal tidak berbuat salah. Salah di dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan apa? Hukuman. Itu lebih ringan. Seharusnya mendapat hukuman, tidak mendapat hukuman. Kenapa? Karena salah dalam memutuskan. Itu lebih baik, lebih ringan daripada salah dalam memberikan hukuman. Orang yang tidak berbuat salah, dia hukum, memberikan hukuman kepada orang tersebut. Kata beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan hukuman. Qala rawahu Tirmidzi, hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Abu Isa Muhammad bin Isa rahimahullah, marfu'an, baik secara marfu', diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disandarkan bahwa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marfu' kepada Nabi. Ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mauqufan, dan secara mauquf, yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mauquf sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan sabda Nabi. Di sini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama marfu, sampai kepada Nabi, dan keadaan yang kedua mauquf, ini perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagaimana itu dijelaskan di bawah. Qala rahimahullah, hadal hadithu yadullu ala annal khududa tudra'u bisyubuhati. Hadis ini menunjukkan atas bahwa sesungguhnya al-hudud, hukuman-hukuman, had, itu tudra'u, ditolak, dihilangkan, bisubuhati, dengan sebab subhat. Ini belum jelas. Atau ini tidak jelas. Maka hukuman tidak diberikan. Kenapa? Subhat. Tidak jelas iya atau tidaknya. Fa idza istabaha amrul insan wa askala alaina haluhu, maka apabila istibah samar amrul insan, urusan seseorang, urusannya tidak jelas, wa askala alaina, dan muskil, sulit bagi kita, haluhu, keadaannya, sebenarnya bagaimana keadaan dia? Ini apa? Samar. Demikian juga tidak. Demikian juga tidak. Kayaknya demikian, tapi kayaknya juga demikian. Tidak jelas. Dan kita apa? Sulit untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya keadaan dia. Karena apa? Kata beliau, askala alaina, muskil. Satu yang sulit bagi kita untuk mengetahuinya. Wa waqa'at al-ihtimalatu, dan apa? Terdapat padanya kemungkinan-kemungkinan. Oh, kemungkinan demikian. Oh, kemungkinan juga demikian. Kemungkinan demikian, kemungkinan demikian. Bisa begini dan bisa begitu. Tidak bisa dipastikan. Hal fa'ala mujibal haddi amla, apakah dia melakukan perkara yang mewajibkan hukuman? Dia melakukan satu perkara, yang perkara ini apa? Berhak untuk dihukum. Amla atau tidak? Dia melakukan amalan tersebut atau tidak? Yang amalan ini mendatangkan hukuman atau harus dihukum kalau melakukannya? Tidak diketahui. Mungkin iya, mungkin tidak. Wahal huwa alimun au jahilun. Demikian juga apa? Apakah dia alim, mengetahui kalau perkara itu, kalau seandainya dia berbuat, mengetahui kalau perkara itu dilarang, au jahilun, atau dia tidak tahu, jahil, bodoh. Atau dia jahil. Kita tidak tahu. Dalam melakukan perbuatan itu dalam keadaan dia mengetahui atau tidak mengetahui. Wa hal huwa muta'awwilun mu'taqidun hillahu amla, dan apakah dia muta'awil, mentakwil, dia meyakini halalnya dengan sebab apa? Takwil atau subhat tadi. Mungkin sebagian orang beranggapan atau mengira itu satu yang jelas. Atau bahkan kebanyakan orang itu menganggap satu yang jelas. Tapi orang yang melakukan ini ada subhat yang menyebabkan pelaku tadi apa? Tidak mengetahui. Karena sebab takwil, tafsir yang dia fahami. Ataukah dia melakukannya memang secara jelas dia tahu itu dilarang. Dalam keadaan dia tahu, meyakini itu suatu yang dilarang. Wa hal lahu udru aqdin au i'tiqadin, dan apakah dia memiliki udur? Udru aqdin, udur secara akad, secara akad. Au i'tiqadin, atau udur secara keyakinan. Apakah dia punya udur? Baik udur itu berupa akad, transaksi, atau ikatan, atau udzur yang berkaitan dengan keyakinan. Kalau keadaannya seperti itu, duriat anhul ukubatu, maka ditolak atas dia hukuman. Dia tidak berhak mendapat hukuman. Kenapa? Perkaranya tidak jelas. Perkaranya samar. Perkaranya apa? Tidak jelas dan samar. Li'annana lam natahaqqaq mujibaha yakinan. Dikarenakan sungguhnya kita tidak bisa mewujudkan mujibaha yang mewajibkan hukuman tadi secara yakin, bukan secara kira-kira atau praduga, tapi secara apa? Yakin, jelas, nyata dan terang. Seperti mungkin orang mengatakan, si fulan dan fulanah berzina. Umpamanya, fulan dan fulanah berzina. Apa bayinahnya? Apa dalilnya? Apa buktinya? Kata orang ini bukan bayinah. Karena bayinah mungkin dengan saksi, atau dengan bukti, atau dengan pengakuan. Dia mengakui dengan kesadaran tanpa paksaan, dia mengakui bahwa dia melakukannya. Atau tidak ada yang seperti itu, baru katanya atau kelihatannya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan bukti. Ketika itu kita tidak bisa menghukumi. Kenapa? Tidak ada bukti kok. Tidak ada dalil yang jelas, yang nyata, yang menunjukkan perbuatan tersebut. Atau dikatakan si fulan mencuri. Oh, si fulan mengambil pensilnya si fulan. Loh, apa buktinya? Apa dalilnya? Oh, katanya. Loh, kok katanya? Buktinya dia benar mengambil. Ada bukti pensil ada. Dia bawa. Atau dengan pengakuan dia mengakui, iya saya mengambil. Saya tidak dipaksa, tidak disuruh mengaku, tapi saya mengakui, memang saya mengambil. Itu bayinah. Kalau tidak ada bayinah secara yakinin, yang apa? Yakin, jelas dan terang, tidak bisa menghukumi. Maka kata beliau apa? Duriat anhul iba al-ukubah. Ditolak darinya iba, hukuman. Qala rahimahullah. Walau taraddadal amru bainal amrain. Kalau seandainya satu perkara itu taraddud, bimbang. Di antara dua perkara. Satu urusan di antara dua perkara. Kayaknya iya, kayaknya tidak. Kayaknya berbuat, kayaknya juga tidak. Kayaknya demikian, tapi kayaknya tidak. Taraddud. Ragu dan bimbang. Fal khata'u fi dar'il uqubah an fa'ili sababiha ahwanu minal khata'i fi qa'il uqubati ala man yaf'al sababaha. Maka salah di dalam apa? Menolak ukubah dari pelaku sebabnya, sebab hukuman tadi. Tidak diberikan hukuman tadi karena apa? Salah. Ini lebih ahwan, lebih ringan. Minal khata'i, daripada kesalahan, fi qa'il ukubah, dalam memberikan hukuman. Ala man lam yaf'al sababah, atas orang yang tidak melakukan sebabnya. Salah di dalam memberikan apa? Salah dalam menolak apa? Ukubah, hukuman. Ini hukuman tidak diberikan. Salah. Itu lebih ringan, itu lebih enteng daripada apa? Salah di dalam menghukum seseorang yang tidak berbuat. Fa inna rahmatallahi sabaqat ghadabahu, dikarenakan sungguhnya rahmat Allah ini mendahului kemurkaan Allah. Sebagaimana ayat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sungguhnya rahmatku ini mendahului kemurkaanku. Allah tidak langsung memberikan hukuman. Tidak langsung. Sementara berapa banyak manusia yang berbuat dosa yang berhak mendapatkan hukuman. Tapi tidak langsung dihukum oleh Allah. Justru Allah memberikan rahmat kepadanya. Supaya dia bisa bertaubat. Supaya dia banyak berbuat kebaikan. Sehingga menghilangkan kejelekan yang dia lakukan. Rahmat Allah lebih luas. Dan rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Wasyari'atuhu mabniyatun al-yusri wassuhulah. Dan syariat Allah itu dibangun di atas yusr, kemudahan. As-suhulah, gampang. Syariat Allah itu mudah. Syariat Allah itu gampang. Ringan. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini adalah mudah. Agama ini apa? Gampang. Agama ini mudah. Nulis dulu, selesaikan. Setelah taklim baru minum. Ya. Diselesaikan nulisnya. Mana nulisnya? Ya, diselesaikan. Agama ini apa? Gampang. Agama ini mudah. Maka jangan dipersulit. Apa contoh kemudahnya? Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Sholat sebagaimana adanya. Tidak bisa mandi besar karena junub. Tidak bisa mandi karena dingin atau karena sakit. Boleh tayamum. Mudah. Agama ini apa? Gampang. Ringan. Maka apa? Tidak boleh dipersulit. Islam itu mudah. Qala wal aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalihim at-tahrimu. Dan asal pada darah-darah orang-orang yang maksum. Siapa orang yang maksum? Kemarin sudah dijelaskan oleh beliau. Siapa? Yaitu seorang muslim. Yaitu siapa? Seorang muslim. Ini secara khusus. Demikian juga siapa? Kafir dhimmi. Demikian juga kafir musta'man. Demikian juga kafir mu'ahad. Maksumin. Darah mereka terjaga. Wa abdanihim. Dan badan-badan mereka. Badan mereka terjaga. Tidak boleh didzalimi. Tidak boleh disakiti. Wa amwalihim. Demikian juga harta mereka. Itu maksum, terjaga. Tidak boleh apa? Diambil tanpa alasan yang benar. Apa dengan penipuan? Dengan apa? Perampasan? Atau dengan yang lainnya? Harta mereka maksum, terjaga. Kata beliau, al aslu fi dima'il ma'sumin wa abdanihim wa amwalihim at-tahrim. Asal pada darahnya orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Badan-badan mereka dan harta mereka adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan. Badannya tidak boleh disakiti. Hartanya tidak boleh diambil. Haram mengambil harta mereka, haram menumpahkan darah mereka, haram menyakiti badan mereka. Hatta tatahaqqaqa ma yubihu lana hatta natahaqqaqa ma yubihu lana syai'an min hada. Hingga apa? Terwujud. Apa yang membolehkan bagi kita sesuatu pun dari ini. Sesuatu dari apa? Menumpahkan darah mereka. Harus terwujud buktinya. Apa buktinya? Mungkin sebab murtad. Mungkin dengan sebab apa? Berzina. Mungkin dengan sebab apa? Perkara yang membolehkan darah mereka untuk ditumpahkan. Atau mengambil harta mereka. Kalau tidak ada perkara yang membolehkan, maka tidak boleh. Haram harta mereka. Haram darah mereka dan haram badan-badan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.